بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه Di waktu yang lalu kita masuk dalam bab dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Kita telah ambil sebagiannya sampai terakhir wa in ta'ammara 'alaikum 'abdan habasyi. Maka sekarang masuk apa yang Rasul alaihissalam katakan, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran. Rasul alaihissalam mengatakan setelah ucapan usikum bittaqwallah wassam'i watta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdan habasyi, setelah Rasul memberikan peringatan nasihat agar kita bertakwa kepada Allah dan bertaat waliul amr. Kenapa harus taat waliul amr? Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang dikasih usia panjang di antara kalian, Allah kasih usia panjang, fa sayara ikhtilafan katsira, maka mereka akan melihat terjadinya perselisihan yang banyak. Kalimat man ya'ish minkum, yakni ana man saya'ish minkum wa yumaddalahu amruhu, orang yang diberi panjang usianya, maka fasayara ikhtilafan kathira. Ikhtilafan kathira fil walayah, ikhtilafan kathira fil ra'i, ikhtilafan kathira fil amal, ikhtilafan kathira fil hal, halun nas umuman wa fi hal ba'dha afrad khususan. Kata Syekh, ikhtilafan kathira yang Rasul alaihi wasallam katakan itu ikhtilaf di banyak hal, di antaranya masalah walayah, perselisihan di dalam masalah kepemimpinan. Kita lihat banyaknya perselisihan baik di timur atau di barat, termasuk pula yang sering kita hadapi dari sekian zaman, ikhtilafan kathiran fil walayah, di dalam masalah kepemimpinan, di dalam masalah kekuasaan. Juga ikhtilafan katsiran fi ra'yu, terjadinya perselisihan dalam ra'yu, dalam pandangan, dalam pendapat. Semakin usia Anda panjang, maka akan didapati perselisihan yang banyak. Masalah pandangan-pandangan, masalah pendapat-pendapat ini. Wa ikhtilafan kathira fil amal, juga perselisihan dalam masalah kerjaan. Wa ikhtilaf kathira fil halun nas umuman, di masyarakat juga terjadi perselisihan yang banyak di antara mereka. Persatuan buruh berselisih dengan para majikan. Persatuan ini berselisih dengan yang itu. Dan juga ada perselisihan di antara afrod, perseorangan. Banyak terjadi perselisihan tambah hari, akan kita saksikan banyak terjadi perselisihan. Wa hadza alladhi waqa. Dan ini yang terjadi. Fa inna sahabah radhiyallahu anhum la yanqaridu hatta hasalat alfitan al-azimah. Para sahabat tidaklah mereka pada wafat kecuali setelah mereka melihat adanya fitnah-fitnah yang besar di hadapan mereka. Jadi banyak para sahabat ketika Allah berikan umur, bagi yang Allah berikan umur kepada mereka, para sahabat melihat, menyaksikan terjadinya fitnah-fitnah yang besar. Minha waqtul Utsman radhiyallahu anhu, terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, terbunuhnya Ali bin Thalib radhiyallahu anhu. Wa qablahuma maqtal Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa ghairi dhalik min al-fitan al-ma'rufah fi kitab at-tarikh. Juga termasuk terbunuhnya Umar radhiyallahu anhu dan fitnah-fitnah yang lainnya yang telah disebutkan di dalam kitab tarikh, yang jelas telah terjadi perselisihan yang banyak bagi sahabat yang dikasih usia panjang oleh Allah SWT. Mereka melihat kejadian itu di mata mereka, maka apa yang Rasul katakan, man ya'ish minkum fasayra ikhtilafan kathira, itu disaksikan oleh para sahabat. Ketika terjadi presiden seperti itu yang terjadi pada sahabat, apa yang harus kita lakukan? Waladhi yajib alaina nahnu iza ahadil fitan. Yang terpenting terhadap fitnah yang terjadi di antara para sahabat itu adalah kita harus berusaha untuk membersihkan, tidak terlibat secara langsung. An-numsik amma syajara baina sahabah. Yang terjadi di antara para sahabat, fitnah-fitnah yang ada itu, hendaknya kita jaga lisan kita. Wa alla nahudu fihi. Jangan sampai kita ikut mencela salah satu kelompok yang terjadi di antara para sahabat. Wa alla natakallam fi. Jangan sampai kita berucap tentang mereka. Li'anu kama qala Umar bin Abdul Aziz bin Abdul Aziz rahimahullah. Hadhihi dima' tahharallahu sufana minha. Terhadap darah-darah itu, terbunuhnya Ali, terbunuhnya Utsman, terbunuhnya Umar dan yang lainnya, suyufana, pedang-pedang kita telah suci, tidak ikut dalam kejadian itu. Kita tidak termasuk bagian orang yang terlibat di dalam keributan itu. Walhamdulillah. Fayajib an nutahhir al-sinatina minha. Setelah selamat pedang-pedang kita tidak terlibat dalam peperangan itu, tidak terlibat dalam keributan itu, maka sekarang tinggal lisan kita. Kita jaga, jangan sampai kita juga terlibat dalam mencela mereka. Hendaknya kita nutahhir al-sinatina minha. Kita selamatkan, kita bersihkan lisan kita. Jangan sampai kita berkata jelek terhadap sahabat radhiyallahu anhum. Wa sadaqa radhiyallahu anhu. Fama fa'ida annan nanbish amma jara baina Ali bin Abi Talib wa Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu anhuma aw baina Ali wa Muawiyah min al-hurub alladhi madat wa inqadat. Kata Syekh, ucapan yang diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz telah benar. Karena apa faedahnya kita menggali-gali lagi urusan peperangan yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anha? Dua-duanya orang mulia. Ali bin Abi Thalib mantunya Rasul, orang yang dipercaya oleh Rasul alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, istri dari Rasul alaihi wasallam. Kedua-duanya adalah orang mulia, orang suci. Maka apa untungnya? Apa faedahnya kita gali-gali lagi? Atau yang terjadi antara Muawiyah dan Ali dari peperangan yang ada, apa faedahnya kita gali-gali seperti itu? Itu telah lewat. Dzikru hadzal hurub wa tudzakkiruha la yaziduna illa dhalalan. Kalau kita berusaha-usaha untuk membahas-bahas itu lagi, tidak ada keuntungan kecuali tambahnya sesat kepada kita. Ancamannya adalah justru bukan kebaikan, tetapi kesesatan yang dikhawatirkan. Li'anana fi hadil hal. Nahkit ala ba'du sahabah wa naghlu fi ba'd. Kama fa'alat rafidah. حين غلوا في آل في آل البيت وزعموا أنهم يوالون آل البيت وإن آل البيت لا براء من غلوهم. Kejadian yang terjadi seperti ini, kalau kita bahas-bahas lagi, apa yang ada? Yang terjadi adalah imma kita mendukung kelompok yang ini, membenci kelompok yang itu, atau mendukung kelompok yang itu, membenci kelompok yang ini, mencela. Kalau antum baca, antum menggali maksudnya, yang terjadi antara Ali dengan Muawiyah, maka yang mungkin ada dua. Antum benci pada Muawiyah, ghulu pada Ali, atau sebaliknya, ghulu pada Muawiyah, benci pada Ali. Hal ini telah terjadi pada Rafidah. Rafidah membesar-besarkan kejadian itu. Dan mereka akhirnya benci pada Muawiyah dan ghulu pada Ahlul Bait. Dan Ahlul Bait telah berlepas diri, tidak terima dengan apa yang mereka lakukan. Wa allu man tabarra'a min ghuluwihim Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan yang pertama kali menolak ghulunya mereka, yang bari dari perbuatan ghulunya mereka adalah Ali sendiri radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib sendiri yang menolak, yang tidak ridho diperlakukan seperti itu. Fa inna as-Saba'iyyah atba' Abdullah bin Saba' wa huwa awal man sanna ar-rafd fi hadhihi al-ummah wa kana yahudiyan azhara al-islam li yufsid al-islam kama qala Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Yang pertama kali muncul adalah Saba'iyah, yaitu pengikutnya Abdullah bin Saba. Inilah cikal bakal Syiah Rafidhah. Mereka Abdullah bin Saba adalah seorang Yahudi yang menampakkan diri Islam untuk menghancurkan Islam. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Apa yang dikatakan oleh Syekh Islam? Inna Abdullah bin Saba Yahudi dakhala fil Islam yufsidahu. Abdullah bin Saba adalah seorang Yahudi yang masuk Islam dalam rangka untuk menghancurkan Islam. Jadi pura-pura masuk Islam, tetapi hakikatnya untuk menghancurkan Islam. Ini pernah terjadi pula di Indonesia dengan masuk Islamnya siapa? Senok Orgeronya. Kama dahala bulis fi dini Nasara liyufsidahu. Seperti hanya juga bulis masuk ke Kristen untuk masuk ke Nasara untuk menghancurkan agama Nasara. Hadzal rajul a'ni Abdullah bin Saba alaihi min Allah ma tawallahu tadhahar bi annahu yuhibbu al-bait. Abdullah bin Saba menampakkan dirinya bahwa dirinya sangat cinta terhadap ahlul bait. Fayudafi anhum, membela, menampakkan dirinya membela-bela apa ahlul bait. Wayudafi an Ali bin Abi Thalib, menampakkan dirinya bahwa dirinya sangat mendukung, membela Ali bin Abi Thalib. Hatta anuqama baina yadi Ali bin Abi Thalib, sampai satu hari dia berdiri di hadapan Abu Talib lalu mengatakan, anta Allahu haqqan. Abdul bin Saba di hadapan Ali bin Abi Talib mengatakan, engkau ya Ali Allah yang sesungguhnya. Qatalahu Allah, lakin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu amara bil uhdud, yani al-khafar fa-khufirat. Thumma muli'at al-khataban. Ketika Ali mendengar yang demikian itu, bukan Ali senang hati atau malu-malu, justru Ali marah dan memerintahkan untuk ditangkap dan memerintahkan untuk dikubur. Ditanam. Untuk memintakan apa? Digali tanah, lalu dikumpulkannya kayu-kayu bakar, kemudian dipanggili semua mereka. Thumma da'a bi'adba'i hadzal rajul fa'auqada fihi an-nar. Fa'auqada fihim an-nar. Kemudian dipanggil semuanya, baik Abdullah bin Saba'nya dan pengikutnya, untuk dimasukkan tadi dan dinyalakan api di galian tadi. Kenapa? Li'ana dhanbuhum azim wal iyadzubillah. Karena Ali melihat bahwa dosa mereka sangat besar. Sampai mengatakan Ali adalah Tuhan yang hak. Ali tidak terlena dengan ucapan itu. Justru Ali marah besar. Wa yaqul inna Abdullah bin Sabah afalat minhu wa haraba ila Masr. Di dalam sejarah dikatakan ketika itu Abdullah bin Sabah sempat lari, lolos. Pergi ke Mesir. Wallahu a'lam. Tapi pendukungnya termasuk sebagian kena bakar. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma hainama balagat al-khabar. Lah, Abdullah bin Abbas mendengar kejadian ini. Ketika mendengar kejadian ini, beliau berkata, Inna Ali bin Abi Thalib asaba fi qatlihim. Liqaul Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Ali bin Abi Thalib telah benar dia untuk menghukumi bunuh mereka. Ali bin Abi Thalib punya hak atas mereka ketika mereka menggantikan agamanya, maka berhak untuk membunuh. Dasarnya man baddala dinahu faqtuluh. Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah mereka. Wa haula'i baddalu dinahum, dan mereka telah mengganti agama mereka. Yang semula telah berikrar asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tiba-tiba mereka mengilahkan Ali bin Abi Thalib. Artinya dia telah mengganti agama Islam dengan agama yang baru yang mereka ciptakan sendiri. Maka untuk membunuh mereka, Ali punya hak. Walakinnahu akhta'a fi ikhraqihim bin nar. Akan tetapi ketika hukumannya menggunakan api, inilah yang salah Ali bin Abi Thalib. Li'anna Nabi SAW qala la tu'adzibu bi'adzabillah. Karena dalam hadis Bukhari dikatakan, janganlah kalian menghukum dengan hukumannya Allah. Ada juga riwayat, innan nar la yu'adzibu biha illa Allah. Sesungguhnya api tidaklah boleh seseorang menghukum, mengazab dengannya kecuali hanya Allah. Tidaklah boleh seseorang menggunakan api untuk mengazab kecuali hanya Allah. Hadis riwayat Bukhari. Ada pun riwayat Abu Dawud. Anahu la yanbaghi an yu'adzib bin nar illa rabbun nar. Di dalam riwayat Abu Dawud, lafadznya, sesungguhnya tidaklah patut untuk seseorang mengazab dengan api kecuali Tuhannya api, Tuhan yang memiliki api itu, yang telah menciptakan api. Ini adalah dalil tidak bolehnya kita mengazab dengan api. Jangan sampai kita dengan alasan-alasan apapun terus mengazabnya, bermudah-mudahan mengazab dengan api. Seperti yang sering kita lihat atau kita dengar di beberapa tempat, ketika ada maling atau ada pencopet atau serupa, bermudah-mudahan dengan bakar. Nah, maka haram hukumnya kita mengazab mereka dengan api. Fabalagha dzalika Ali bin Abi Thalib. Ucapan Ibnu Abbas yang membenarkan sebagian dari pendapat Ali dan menyalahkan sebagian pendapat Ali ini sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu apa kata Ali bin Abi Thalib? Faqala wih ibn Abbas innahu labbakhath anil hanat ya'ni anil aib ka'anahu radiyallahu anhu istaswaba maqala Abdullah bin Abbas. Mendengar Abdullah bin Abbas begitu, maka yang diucapkan Ali adalah Ibn Abbas itu seorang peneliti dia tentang kesalahan-kesalahan yang ada, dan dia telah benar dengan ucapan itu. Artinya koreksi dari Ibn Abbas kepada Ali bin Abi Thalib sangat diterima oleh Ibn Abbas, oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi teguran. Walaupun dia Amir Mukminin ketika itu, ketika mendapatkan teguran seperti itu, beliau menerima. Ada peringatan penting dari Syekh, nasihat dari beliau. Allahumma innani aqul inna min madhab ahli sunnah wal jamaah anna nasqut amma syajara baina sahabah falanatakallam fih. Madhab ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa nasqut amma syajara baina sahabah falanatakallam fih. Kita harus diam, jaga lisan kita untuk ikut nimbrung berbicara apa yang terjadi di antara para sahabat. Fala natakallam fi. Jangan sampai kita ikut berbicara. Apa mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang hal ini, tentang perselisihan yang terjadi pada sahabat? Kita diam. Jangan ikut terpancing berbicara. Nu'rad bi qulubina wa alsinatina amma jara bainahum wa naqul kulluhum mujtahidun. Kita menahan diri, tidak ikut berbicara, lisan kita, hati kita, pokoknya kita jaga diri. Kita katakan bahwa mereka adalah mujtahidun. Tidak ada di antara mereka yang niatnya jelek. Mereka sahabat radhiyallahu anhum yang Allah telah ridho pada mereka. Apakah dengan peperangan antara Ali dan Aisyah salah satunya punya niatan jelek? Na'udzubillah. Kita tahu Ali bagaimana keimanannya. Pemuda pertama sampai dipilih oleh Rasul jadi mantunya. Kita tahu Aisyah istri Rasul yang paling dicintai. Tidak mungkin salah satu dari kedua ini punya niatan jelek. Tidak lain dan tidak bukan, yang terjadi adalah ijtihad. Kalau itu ijtihad, bagaimana syariat mengatakan al-musib minhum lahu ajran. Kalau orang berijtihad benar, apa yang dia peroleh? Dia peroleh dapat dua pahala. Fal muhti minhum lahu ajr wahid. Kalau salah, dia dapat satu pahala. Wa tilka ummah qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu yaf'alun. Yang jelas itu umat yang telah lampau. Qad khalat laha ma kasabat. Atas mereka apa yang mereka perbuat, urusnya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menghisabnya. Walakum maka sabtum. Adapun kita, kita urusan dengan urusan kita, dan kita akan dihadapkan, akan dihitung atas amal-amalan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Walatus'aluna amma kanu yaf'alun. Kelak di yaumil qiyamah kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Law qara insan at-tarikh hawla hadhil umur la wajada al-ajab al-ajib al-ujab. Kalau seseorang membaca tarikh sekitar persisian itu, maka kita akan dapatkan keajaiban-keajaiban. Wajada man yansuru li bani Umayyah wa yuqdah fi Ali bin Abi Talib wa al-Nabi. Di dalam sejarah, kalau kita dapati, kalau kita dapati ada orang yang sedang mendukung Bani Umayyah, maka dia ghulu berlebihan terhadap Bani Umayyah, terus mencela Ali bin Abi Thalib dan juga mencela Ahlul Bait. Na'udzubillah. Ahlul Bait dicela. Na'udzubillah. Wajadu man yaghlu fi Ali bin Abi Thalib wa ala Nabi sallam wa yuqdah qadhan 'aziman fi Bani Umayyah. Sebaliknya, ada yang ghulu terhadap Ali bin Abi Thalib. Ada yang ghulu terhadap Ahlul Bait sampai-sampai mereka mencela habis terhadap Bani Umayyah. Enggak ada baiknya. Di antara mereka sahabat, di antara mereka tabi'in, enggak ada baiknya. Li'anna tarikh yakhda' lisiyasah. Karena memang sejarah itu seringkali tergantung terhadap siasah politik. Naam, na'udzubillah. Lidza yajib 'alaina nahnu fi ma yata'alaq bit tarikh 'ala nata'ajjal fil hukum. Oleh karena itu, terhadap tarikh, apa yang hubungi dengan tarikh sejarah, jangan sampai kita terburu-buru menghukumi. Li'anna tarikh yakunu fi kadzib wa yakunu fi hawa. Wa tughayyir lil haqa'iq wa yanshur ghayru ma yakun wa yukhtaf ma yakun. Namanya sejarah seringkali apa? Terjadi kedustaan, mengikuti hawa nafsunya, merubah hakikat yang terjadi, memberitakan apa yang tidak ada dan menghapus apa yang sesungguhnya terjadi. Itu sejarah seringkali terjadi. Jangankan yang dulu-dulu, yang sekarang, berapa banyak sejarah berubah-ubah. Kita dapati kejadian misalkan PKI, tergantung siapa yang berbicara. Kalau Orba, maka dia akan berbicara PKI yang luar biasa habis. Kalau yang berbicara lawannya Orba, orang PKI sendiri, keturunan PKI, mengatakan tidak ada PKI itu. Justru itu adalah penipuan sejarah, kata mereka. Padahal dari orang tua-tua kita yang menyaksikan itu terjadi, betul-betul terjadi. Pembunuhan demi pembunuhan. Artinya sejarah itu seringkali adanya dusta, adanya hawa nafsu, tergantung siapa yang berkuasa, siapa yang menghendaki, siapa yang mampu untuk berbicara, siapa yang paling lantang, maka dia yang paling keras, yang paling didengar. Sejarah bisa menghapus apa yang terjadi sesungguhnya, menampilkan apa yang dia maukan. Na'udzubillah. Oleh karena itu, kata siapa? Alla nata'ajjal fil hukum. Jangan kita bersegera menghukumi. Qul hadza tabi'an li siyasah. Kenapa demikian? Karena semua itu mengikuti tergantung siasat, tergantung politik. Walakin ala kulli hal ma jara baina sahabah radhiyallahu anhum yajib alaina an nakuf anhu. Lah, dalam kasus yang terjadi di antara para sahabat, wajib atas kita untuk berhenti, diam, jangan ikut-ikutan berbicara. Kama huwa madhab ahli sunnah wal jamaah. Yang demikian adalah madhab ahli sunnah wal jamaah. Hatta la yakuna fi qulubina ghil ala ahad minhum. Jangan sampai. Sehingga kalau kita diam, selamatlah kita dari kita benci terhadap mereka. Nuhibbuhum. Nuhibbuhum kulluhum wa nas'alallah ayyamitana ala hubbihim. Kita cinta mereka pada semuanya, baik Ali bin Abi Thalib atau Bani Umayyah, kita cinta pada mereka. Baik Ahlul Bait atau Bani Umayyah, kita wajib cinta pada mereka semua. Karena mereka sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan kita berdoa semoga Allah matikan kita dalam keadaan kita cinta pada para sahabat itu. Nubihum kulluhum, kita cinta pada mereka semua. Wa naqul rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaqana bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Bahkan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaqana bil iman. Ya Allah, ampunlah kami, ya Rabb. Dan ampunlah orang-orang yang lebih dulu beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan engkau jadikan kulub-kulub kami, hati-hati kami, sampai benci pada orang yang beriman, ya Rabb. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa as-sadiqul masduq. Qala wa innahu man ya'ish minkum fasar ikhtilafan katsira. Yang jelas Nabi As-Shadiqul Masduq telah berkata, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Nabi mengatakan, barang siapa di antara kalian yang Allah berikan usia panjang, fasayara ikhtilafan kathira, akan dia melihat perselisihan yang banyak. Syekh mengatakan, wa hadza huwa alladhi waqa. Lakin hal hadhihi al-jumlah tanzil ala kulli zaman. Kita telah mendengar di zaman para sahabat, man ya'ish minkum fasayar ikhtilafan katira. Sahabat yang Allah berikan usia panjang, mereka melihat kejadian-kejadian perselisihan yang ada. Tambah hari, tambah perselisihan terjadi. Nah, permasalahannya kata Syekh, hal hadhi jumlah tanzil ala kulli zaman. Kalimat ini, man ya'ish minkum fasaya ikhtilafan katsira, apakah juga terjadi apa untuk di zaman kita sekarang ini? Apa cuma di zaman Rasul, apa zaman sahabat saja? Bimakna anna kullu man asha minan nas fasawfa yara at-taghayyur. Atau anna hadza khas biman khatabahum ar-rasul alaihi salatu wasalam. Ini ucapan ini, apakah untuk setiap zaman terjadi perubahan-perubahan itu? Apakah hanya khusus yang diajak bicara oleh Rasul alaihi wasallam, yaitu para sahabatnya saja. Nakul, maka Syekh berpendapat innahu yantabik ala kulli zaman. Ala kulli zaman. Ucapan man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira ini akan terjadi di setiap zaman. Zaman yang sekarang atau zaman yang akan datang atau zaman kemarin, man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira, itu ada terjadi. فالذي أمروا منا يجدون اختلاف العظيم بين أول حياتهم وآخر حياتهم. Di antara kita telah menyaksikan, di antara kita yang Allah berikan usia panjang, maka kita melihat terjadinya perselisihan yang besar di antara usia kita yang dulu dengan yang sekarang. Bagi bapak-bapak yang telah dikasih usia panjang, tua, maka dia melihat dulu tidak seperti ini tuh, kok masih mending dulu ya daripada sekarang. Antum yang masih muda-muda, maka ingatlah ucapan Rasul, man ya'is minkum fasayar ikhtilafan katsira. Kalau Allah beri usia panjang pada antum, maka antum akan menyaksikan perselisihan yang besar, yang banyak. Maka kita harus mempersiapkan diri. Apa yang harus kami perbuat? Nas'alallahu salamul afiyah. Jangan sampai ikhtilaf yang banyak itu kita terjatuh ke dalam fitnah yang akan menghancurkan diri kita. Maka siapa saja yang Allah berikan usia panjang, maka dia mendapati perselisihan-perselisihan itu ada. Faman asya wa muddalahu fi umrihi fil umri ra'a taghyir al-adhim fin nas. Ra'a taghyir li'anul kama qala Rasul alaihi wasallam faman ya'ish minkum fasar ikhtilafan kathira. Siapa-siapa yang dipanjangkan usianya, maka dia akan melihat perubahan-perubahan yang besar di manusia. Perselisihan-perselisihan yang kemarin jadi saudara bisa jadi hari ini jadi musuhnya. Yang kemarin saling kasih sayang menyayangi, ternyata hari ini justru menyerangnya. Itu terjadi. Hal ini seperti yang Rasul mengatakan, man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Thumma hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam inda hadzal ikhtilaf ala luzumi sunnah wahidah. Lah, ketika terjadi khilaf, bagaimana kita harus berbuat? Apa yang harus kita cari jalan keluarnya? Bagaimana kita cari jalan keluarnya? Bagaimana agar kita selamat? Nas'alul salamul afiyah. Karena khilaf seringkali menjatuhkan manusia ke dalam jurang kebinasaan, ke dalam jurang kesesatan. Maka Rasul alaihi wasallam menasihati kepada kita ketika itu terjadi. alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajib. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajib. Genggamlah, gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Pembahasan tentang alaikum bisunnati dan seterusnya insyaallah kita lanjutkan di hari yang akan datang biiznillah. Khulasa ikhwani fillah jazakumullah tentang fasail ikhtilafan katira, itu pasti akan terjadi termasuk di zaman kita. Maka hendaknya kita mawas diri, berhati-hati, mohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.